zikir petang. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, dengan pertolonganmu kami masuk waktu sore, dan dengan pertolonganmu kami masuk waktu pagi, dan kepadamulah kami dikembalikan.